Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa nastahdih wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang memudahkan segala langkah kita untuk menuju kepada jalannya, berkumpul di tempat yang mulia ini, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, dalam rangka mempelajari agamanya. Semoga Allah Jalla wa'ala selalu membimbing kita di sepanjang hidup kita ini sampai kita nanti bertemu dengannya. Kemudian semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Ma'asyiral muslimin, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita yang kita ambil pada setiap bulannya, pada pekan yang keempat. Pembahasan mengenai risalah Al-Imam Ahmad rahimahullah yaitu kitab Usulis Sunnah, prinsip-prinsip pokok sunnah. Kita sudah mengambil beberapa pelajaran penting dari risalah ini. Yang terakhir kita pelajari adalah masalah ru'yah, masalah melihat kepada Allah Azza wa Jalla. Juga masalah al-mizan, timbangan amal di hari kiamat kelak. Ya, begitu. Maka pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kepada pokok yang berikutnya. Berkata Al-Imam Ahmad rahimahullah, wa anna Allah tabaraka wa ta'ala yukallimul ibad yawmal qiyamah laysa bainahum wa bainahu tarjuman wal imanu bihi wat tasdiqu bihi. Demikian pula masalah bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala mengajak bicara para hambanya pada hari kiamat kelak. Tidak ada antara mereka dan antaranya seorang penterjemah pun. Wajib mengimaninya dan membenarkannya. Ya. Ini adalah perkara akidah yang tidak diragukan. Di mana setiap dari kita, setiap manusia, pastilah di hari kiamat kelak akan diajak bicara oleh Allah Azza wa Jal antara dirinya dengan Allah. Dan tanpa penterjemah. Maksudnya tanpa penterjemah yaitu dia berdialog langsung dengan Allah tanpa harus ada yang menjelaskan maksud dari pembicaraan Allah kepadanya atau sebaliknya. Dan ini adalah hal yang pasti, karena dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wasayukallimuhu Allahu yawmal qiyamah." Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan di hari kiamat kelak pastilah dia akan diajak bicara oleh Allah. Tidak ada antaranya dan Allah seorang penterjemah pun. Jadi dialog langsung antara dirinya dengan Allah. Dia pasti akan diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla. Karena demikian yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata beliau wal imanu bihi wat tasdiqu bihi. Wajib untuk mengimaninya dan membenarkannya. Karena hadisnya jelas dan tidak menerima takwil. Maka harus diimani sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wal imanu bil haudhi wa anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haudhan yaumal qiyamah taridu alaihi ummatuhu irduhu mithlu tulih masirata syahrin aniyatuhu ka'adadi nujumis sama ala ma sahat bihil akhbaru min ghairi wajh. Selanjutnya adalah mengimani telaga yang ada pada hari kiamat kelak. Dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai sebuah telaga pada hari kiamat kelak. Umatnya akan datang ke telaga itu. Lebarnya seperti panjangnya, yaitu perjalanan 1 bulan. Sedangkan bejana-bejananya seperti jumlah bilangan bintang yang ada di atas langit sana. Sesuai dengan berita-berita yang sahih, yang datang tidak hanya pada satu sisi. Nah, masalah yang berikutnya adalah masalah telaga. Telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada pada hari kiamat kelak. Ini adalah perkara yang harus diimani. Karena masalah telaga yang ada di hari kiamat kelak adalah masalah yang terdapat dalilnya di dalam nas-nas, bahkan hadisnya sampai pada tingkat mutawatir. Oleh karena itu haruslah diimani, tidak boleh mengingkarinya dan tidak pula mentakwilnya. Diimani sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masalah telaga Ahlus Sunnati wal Jamaah menetapkannya sesuai dengan sebagian yang datang di dalam Al-Qur'anil Karim maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan al-ijma', disepakati oleh ahlus sunnah. Yang mengingkari masalah telaga ini adalah ahlul bidah, baik dari kalangan al-mu'tazilah yang mengingkarinya sama sekali, mereka tidak mengimani tentang telaga yang ada pada hari kiamat kelak bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diingkari pula oleh al-khawarij dan orang-orang Syiah Rafidhah yang mentakwilnya. Maka masalah al-haud, masalah telaga yang ditetapkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak, perkara yang dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah. Ada beberapa alasan kenapa mereka membahas masalah telaga di dalam kitab-kitab akidah. Pertama, masalah telaga bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak, ini adalah perkara ghaib. Dan perkara ghaib cakupannya adalah masalah akidah yang harus diimani. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anil Karim dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua dan ketiga, "Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib." Itulah kitab suci yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa Siapa mereka? Kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman dengan perkara ghaib. Nah, di antara perkara ghaib yang diberitakan kepada kita adalah masalah telaga bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Maka ini dimasukkan dan dibahas di dalam kitab akidah karena ini perkara ghaib yang menuntut keyakinan seorang hamba untuk beriman dengan nas-nas yang datang di dalam masalah itu. Hal yang kedua, masalah telaga ini adalah masalah penting karena hadis-hadisnya mutawatir. Artinya mutawatir itu adalah hadis yang datang dari jalan yang cukup banyak, yang tidak mungkin hadis itu adalah perkara dusta atau salah. Datang dari jalan yang cukup banyak, yang menunjukkan bahwa hadis itu bukanlah perkara dusta atau salah. Karena datangnya dari jumlah jalan yang banyak itu menunjukkan bahwa itu adalah perkara yang pasti. Bahkan disebutkan oleh ahlul ilm, hadis mengenai telaga ini mutawatir, bahkan diriwayatkan sampai oleh 50 orang sahabat. Sebagian menyebutkan sampai 80 orang sahabat. Jumlah yang cukup banyak. Bahkan diantaranya adalah sahabat-sahabat mulia, para khulafa ar-rasyidin seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan yang lainnya dari kalangan as-sahabah radhiyallahu anhum. Ya, menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berulang-ulang kali menyebutkannya dan didengar oleh banyak sahabat. Sehingga mereka menukilkannya kepada umat ini. Ini adalah perkara akidah yang penting. Hal yang ketiga, kenapa dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah? Karena masalah telaga ini adalah masalah yang diselisihi oleh ahlu bidah. Ya, seperti yang tadi telah kita singgung, di kalangan ahlu bidah ada yang menolaknya sama sekali, tidak beriman kepadanya. Mereka mengingkarinya. Seperti Al-Mu'tazilah. Dan diantara mereka mentakwilnya dengan takwil-takwil yang batil. Seperti Al-Khawarij, War-Rawafid, orang-orang Rafidah, Syiah Rafidah. Maka dibahas oleh para ulama untuk menunjukkan akidah yang benar dalam hal ini. Nah, dan telaga yang diberikan atau ditetapkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak itu adalah sebagai bentuk ikraman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk pemuliaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sekaligus merupakan pemuliaan bagi umatnya. Karena kalau itu pemuliaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti juga pemuliaan bagi umatnya. Telaga yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak adalah telaga yang besar, yang paling banyak pengunjungnya. Dan beliau berbangga-bangga di hadapan para anbiya dengan banyaknya jumlah umat beliau yang mendatangi telaganya. Sebagaimana yang datang pada sebahagian riwayat. Oleh karena itu, kita akan sebutkan beberapa dalil yang menunjukkan keberadaan telaga bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada hari kiamat kelak. Adapun dari Al-Qur'an, dari Al-Qur'anul Karim, seperti firman Allah Azza wa Jal di dalam surah Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Dalam sebagian riwayat, dalam riwayat Muslim dan yang selainnya, Al-Kautsar ini adalah haudhun a'tahullahu iyyah. Adalah sebuah telaga yang Allah berikan kepada beliau. Ini pada sebahagian penafsirannya. Dan ada penafsiran yang lain. Ada yang menafsirkan bahwa Al-Kautsar ini adalah salah satu sungai yang ada di dalam surga. Yang diberikan untuk Nabi SAW. Karena memang juga datang riwayat tentang masalah itu. Dalam riwayat yang sahih. Baik. Adapun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang telah kita sebutkan tadi, banyak sekali riwayat-riwayat yang berkenaan dengan masalah telaga bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak, bahkan sampai datang dari jumlah yang besar. Ya, sebagian ahlul ilm menyebutkan diriwayatkan oleh 50 orang sahabat. Sebagian bahkan sampai mengatakan 80 orang sahabat. Ya, penukilannya secara mutawatir. Ya, yang mutawatir ini memberikan ilmu yang pasti dan tidak ada keraguan di dalamnya. Datang dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya dari kalangan fuqaha as-sahabah seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dari Abi Dzar dan yang selain itu. Ya. Semua mereka menyebutkan tentang masalah telaga bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebagian riwayat Abi Daud disebutkan sebahagian sahabat mengatakan sami'tuhu miraran la aqulu marrah au marratain. Aku mendengarnya secara berulang-ulang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sekali atau dua kali. Sering sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan masalah ini di dalam sunnahnya. Taib. Kemudian masih terkait dengan masalah telaga. Bagaimanakah bentuk telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bentuk atau sifat telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada pada hari kiamat kelak. Yaitu bentuknya murabba, persegi empat. Ya. Yang sudut-sudutnya sama. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, bahwa lebarnya seperti panjangnya, yaitu perjalanan satu bulan. Datang dalam riwayat Muslim bahwa tuluhu syahrun wa irduhu syahrun zawayahu sawa. Panjangnya sebulan, lebarnya sebulan, dan sudut-sudutnya sama. Menunjukkan bahwa bentuknya murabba, persegi empat. Ya. Jadi berapa luasnya? Sebulan kali sebulan. Ya, perjalanan sebulan kali perjalanan sebulan. Karena panjangnya perjalanan sebulan, lebarnya juga perjalanan sebulan. Nah, dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa luasnya seperti jarak antara kota Madinah dengan Baitul Maqdis. Dalam riwayat lain disebutkan antara kota Madinah dengan Amman. Dalam sebagian riwayat disebutkan seperti antara kota Madinah sampai ke Son'a, negeri Yaman. Dan penyebutan-penyebutan yang lain secara umum seperti yang disebutkan dalam riwayat tadi, bahwa panjangnya sebulan dan lebarnya sebulan. Dan perjalanan sebulan di sini adalah perjalanan yang mu'tad, yang pada umumnya pada hari itu yang dikenal dan diketahui oleh manusia adalah perjalanan dengan onta. Ya. Masirata syahrin ay bisairil mu'tad. Ya. Perjalanan satu bulan dengan perjalanan yang dikenal pada waktu itu, yaitu bisairil jamal. Perjalanan dengan onta. Ya, bukan dengan pesawat, bukan dengan motor atau kendaraan yang lainnya, tapi perjalanan dengan onta. Ya. Panjangnya sebulan, lebarnya sebulan dengan perjalanan menggunakan onta. Nah, lantas tempatnya di mana? Ya, tempatnya nanti di Arasat Yaumil Qiyamah, di padang hari kiamat. Ketika manusia telah dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat kelak. Dan pada hari kiamat kelak akan ada bumi selain bumi yang kita ketahui, dan akan ada langit selain langit yang telah kita ketahui ini. Akan diganti oleh Allah dengan yang baru, dengan yang lain. Bumi hari kiamat dan langit hari kiamat kelak. Nah, kemudian seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, bahwa bejananya seperti bilangan nujumis sama, bintang-bintang yang ada di langit. Ini juga seperti yang disebutkan di dalam As-Sahih, di dalam Sahih Muslim dan yang selainnya. Pernyataan bahwa bejananya seperti bintang-bintang di langit dari dua sisi. Sisi yang pertama, bahwa bejana-bejananya itu seperti bintang di langit dari sisi jumlahnya. Artinya banyak sekali. Laksana banyaknya bintang-bintang yang ada di atas langit sana. Ini menunjukkan bahwa meminum dari telaga ini dalam keadaan tenang dan nyaman. Karena tidak ada kondisi berdesakan dan saling berhimpitan antara satu dengan yang lainnya. Karena bejananya banyak, sehingga enggak ada antrian. Enggak ada desak-desakan, rebut-rebutan. Lah, karena jumlah bejananya banyak, bahkan seperti banyaknya bintang di atas langit sana. Yang kedua, dari sisi di mana bejana-bejana itu seperti bintang-bintang di atas langit. Kalau kita melihat kepada bintang, bintang itu punya satu keistimewaan, yaitu bercahaya, terang benderang, mengkilap. Maka demikianlah keadaan bejana-bejana di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengkilap, bercahaya dan terang. Seperti bintang-bintang yang ada di atas langit sana. Nah, ini mengenai bejananya. Adapun mengenai air telaganya, Maka seperti yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga dalam riwayat Muslim, bahwa ma'uhu ashaddu bayadhan minal laban wa ahla minal asal, bahwa airnya lebih putih dari susu. Airnya berwarna lebih putih dari susu. Wa ahla minal asal, dan rasanya lebih manis dari madu. Dalam riwayat lain, juga dalam riwayat Muslim, ma'uhu ashaddu bayadhan minal warik, airnya itu lebih putih dari perak. Lebih putih dari perak. Harumnya, raihatuhu karaihatil misk. Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari bahwa harumnya seperti wangi minyak misik. Berarti harumnya semerbak, wangi sekali. Nah, airnya itu bersumber dari salah satu sungai di dalam surga yang dinamai dengan Al-Kautsar. Dalam riwayat As-Sahih disebutkan bahwa Al-Kautsar ini nahrun. Nahrun a'tanihillahu fil jannah. Salah satu sungai yang Allah berikan kepadaku di dalam surga nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Airnya mengalir dari Al-Kautsar melalui dua pancuran yang memiliki mizaban, melalui dua pancuran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushabu fihi min al-kautsar mizaban, dialirkan padanya dari sungai Al-Kautsar melalui dua pancuran. Nah, ini telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah kita sebutkan, datang dalam sebagian riwayat yang disebutkan oleh Al-Hafiz di dalam Fathul Bari, hanya saja riwayatnya diperselisihkan antara kesahihannya atau kedhaifannya. Diriwayatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Inna likulli nabiyyin hawdhan." Bahwasanya bagi setiap nabi itu memiliki telaga. "Wa huwa qa'imun 'ala hawdhihi biyadihi 'asa." Yad'u man 'arafa min ummatihi illa annahum yubahun ayyuhum aktsaru taba'an wa inni la arju an akuna aktsarahum taba'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap nabi itu punya telaga. Dan masing-masing nabi itu akan berdiri di atas telaganya. Di tangannya akan ada tongkat. Dia memanggil setiap orang yang dia kenal dari kalangan umatnya. Dan mereka akan berbangga-bangga dengan jumlah pendatang telaganya. Mana di antara mereka yang paling banyak pengunjungnya? Dan kata Nabi alaihi salatu wassalam, dan aku berharap akulah nabi yang paling banyak pengunjung telaganya. Karena umat beliau adalah umat yang paling besar. Dalam sebagian riwayat yang juga ada kelemahan di dalam sanadnya, disebutkan dari hadis Abi Sa'id bahwa setiap nabi itu akan memanggil umatnya, dan setiap nabi mempunyai telaga. Di antara mereka ada yang telaganya akan didatangi oleh sekelompok umatnya. Dan di antara mereka ada yang didatangi oleh sekumpulan dari umatnya. Dan di antara mereka ada yang didatangi oleh satu orang. Ada pula yang didatangi oleh dua orang. Ada pula nabi yang telaganya tidak didatangi oleh seorang pun. Karena memang tidak punya pengikut. Ketika di dunia tidak punya pengikut, tidak ada yang beriman kepadanya. Dan kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa inni la aktsarul anbiya'i taba'an yaumal qiyamah. Dan aku adalah nabi yang paling terbanyak pengikutnya pada hari kiamat kelak. Tapi sanadnya lemah. Sanadnya lemah. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya. Ya, secara umum mengenai bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling banyak pengunjung telaganya karena umat beliau adalah umat yang paling besar, ini sahih. Meskipun masing-masing riwayat mempunyai kelemahan, tapi saling bisa menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu di dalam as-sahihah Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mensahihkannya karena riwayat-riwayat tersebut. Baik. Dan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ada sekarang ini. Sekarang ini telah ada. Oleh karena itu dalam sebagian riwayat, dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inni wallahi la anzuru ila haudil an. Wa inni wallahi la anzuru ila haudil an. Dan sungguhnya aku demi Allah, aku melihat kepada telagaku sekarang ini. Berarti telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ada. Nah. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad disebutkan, a'tanil kautsar wa huwa nahrun fil jannah yasilu fi haudhin. Aku diberi Al-Kautsar, yaitu salah satu sungai di dalam surga yang airnya mengalir ke dalam telaga, yakni telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mengenai telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masih terkait dengan masalah telaga, para ulama khilaf apakah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini didatangi oleh kaum mukminin sebelum mereka melewati jembatan atau setelah mereka melewati jembatan. Apakah mereka akan mendatanginya sebelum mereka melewati jembatan, yaitu sebuah jembatan yang nanti akan dibentangkan di atas punggung neraka jahannam. Setiap orang pastilah akan melewatinya. Dan masing-masing akan melewatinya sesuai dengan kadar amalnya. Sudah kita bahas masalah as-sirat, masalah jembatan ini? Belum ya? Baik. Di sini para ulama khilaf, tetapi mayoritas ulama, jumhur ahli ilm, bahwasanya as-sirat, bahwasanya al-haud, yakni telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebelum as-sirat, sebelum melewati jembatan yang dibentangkan di atas punggung neraka jahannam. Karena hadis-hadis yang datang mengenai penjelasan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya ada penyebutan mengenai sekelompok manusia yang diusir dari telaga beliau sallallahu alaihi wasallam, lantas mereka dibawa dan dijerumuskan ke dalam api neraka. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Usayhabi, usayhabi." Ya. Sahabatku, sahabatku, atau dalam riwayat lain disebutkan dengan lafaz ashabi, ashabi. Ya, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kemudian dikatakan kepada beliau, sungguhnya engkau tidak tahu apa yang telah mereka ada-adakan setelahmu. Nah. Seperti dalam riwayat Al-Bukhari maupun Muslim. Baik. Jadi, pendapat Al-Jumhur, mayoritas ulama, bahwa telaga ini sebelum melewati jembatan yang dibentangkan di atas punggung neraka Jahannam. Kemudian, para ulama yang mengatakan bahwa Al-Haud, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah sebelum jembatan yang dibentangkan di atas punggung neraka Jahannam, mereka juga berselisih pendapat apakah mendatangi telaga ini sebelum ditimbangnya amalan-amalan hamba atau setelah ditimbangnya. Qoblal mizan au ba'dal mizan, sebelum penimbangan amal atau setelah penimbangan amal. Yang mayoritas para ulama berpendapat bahwa telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah qoblal mizan. Ya, sebelum penimbangan amal. Sehingga keberadaannya adalah di arasat yaumil qiyamah, di padang hari kiamat kelak ketika manusia berkumpul. Ya, sebelum datangnya Allah Azza wa Jal li faslil qadha. Sebelum datangnya Allah Azza wa Jal untuk memutuskan perkara manusia, siapa yang bahagia dan siapa yang celaka. Di arasat yaumil qiyamah, di padang-padang hari kiamat kelak ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jal, mereka akan mengalami kondisi yang berat. Waktu yang lama untuk menanti. Karena satu harinya seperti migdaruhu khamsina alfasana. Satu harinya seperti 50.000 tahun. Ya. Mereka menanti keputusan Allah Azza wa Jal dalam kondisi yang berat. Bahkan matahari disebutkan pada waktu itu hanya sejarak 1 mil. Ya, 1 mil. Mil ditafsirkan oleh sebagian ahlul ilm. Dalam salah satu penafsirannya bahwa mil itu adalah ujung dari besi pengambil celak. Pernah lihat tempat celak? Pernah lihat tempat celak? Tempat celak yang dari besi itu. Tutupnya kan ada besi lurusnya begini. Untuk ngambil celak yang ada di dalamnya. Nah, ujungnya itu disebut dengan mil. Ya, dalam salah satu penafsirannya demikian. Ya. Dalam penafsiran lain mil artinya mil. Jarak yang ma'ruf, yang diketahui. Alatul lihal. Apapun penafsirannya menunjukkan matahari sangat dekat dengan ru'us al-khalaiq. Sangat dekat dengan kepala makhluk. Ya. Sekarang jaraknya berapa matahari itu? Hah? Beribu-ribu atau mungkin berjuta-juta ya. Kilometer dari kita. Berjuta-juta kilometer dari kita. Ya. Tapi di musim panas di tengah matahari yang sedang panas terik, kita merasakan sangat panas sekali. Ya. Apalagi di wilayah-wilayah yang mengalami musim panas Kalau negeri kita ini bisa dikatakan tidak mengalami musim panas yang sebenarnya. Karena negeri kita ini sejuk. Udaranya itu mu'tadil, ya, seimbang. Musim dinginnya tidak terlalu dingin, musim panasnya tidak terlalu panas. Ya, tapi di wilayah-wilayah lain seperti misalnya Timur Tengah, musim panasnya apalagi ketika sedang puncak, ya, manusia tidak akan sanggup berjalan dengan tanpa tutup kepala di luar rumah. Ya, kita seperti merasa dipanggang, seperti dalam oven. Ya, padahal jaraknya matahari itu jauh sekali. Nah, di hari kiamat kelak hanya 1 mil. Maka manusia akan berkeringat. Yang disebutkan dalam riwayat bahwa masing-masing mereka akan ditimbun oleh keringatnya. Ya, sesuai dengan amal kebaikan orang itu. Ada yang ditimbun sampai mata kakinya, ada yang sampai betisnya, sampai perutnya, sampai dadanya, ada yang sampai lehernya. Kondisi yang sangat berat. Sehingga manusia pada waktu itu membutuhkan naungan. Maka ada orang yang dinaungi oleh Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu 7 golongan yang disebutkan di dalam hadis ma'ruf. Dan kondisi manusia yang berat itu sehingga mereka mencari siapa yang akan memberikan syafaat, memintakan kepada Allah Azza wa Jal agar segera Allah itu datang dan memutuskan perkara mereka, siapa yang ahlus sa'ada dan siapa yang ahlus syaqawa, siapa yang akan bahagia dan siapa yang akan celaka. Karena keadaan mereka yang berat. Ya. Sampai pada akhirnya mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi yang kemudian datang kepada Allah memintakan syafaat, beliau sujud di bawah arsy, beliau memuji Allah dengan pujian-pujian yang tidak pernah Allah dipuji dengan pujian-pujian itu sebelumnya dan tidak sesudahnya. Ya. Beliau dalam keadaan bersujud kemudian dikatakan oleh Allah, ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta, isfa' tusaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah engkau akan diberi apa yang engkau minta, dan berilah syafaat, engkau akan diizinkan untuk memberi syafaat. Maka Nabi SAW memintakan agar Allah Azza wa Jal agar segera datang, dan memutuskan perkara di antara manusia, karena kondisi mereka yang sudah sangat berat. Kondisi yang sangat mencekam. Karena pada hari itu Allah juga marah dengan kemarahan yang dikatakan lam yaghdhab mithlahu qat. Allah tidak pernah murka dengan kemurkaan yang seperti itu selamanya, tidak sebelumnya, tidak sesudahnya. Nah, maka pada kondisi arasat yaumil qiyamah yang sedemikian berat inilah ada telaga. Yang telaga ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak pengunjungnya. Telaga yang merupakan pemuliaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau akan berbangga-bangga dengan jumlah pengunjungnya yang banyak di antara sekian nabi. Ya. Dan pemuliaan bagi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena orang yang minum dari telaga ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syariba minha lam yadhma abadan, barang siapa yang berhasil minum daripadanya, man syariba minha syurbah, barang siapa yang berhasil minum daripadanya dengan sekali teguk, dia tidak akan pernah haus selamanya. Selamanya dia tidak akan pernah haus. Ya, telaga yang luar biasa, yang rasanya lebih manis daripada madu, airnya lebih putih daripada susu, dan harumnya lebih semerbak atau seperti minyak misk. Nah, jadi telaga ini berada di Arasat yaumil qiyamah sebelum ditimbangnya amalan-amalan para hamba dan sebelum kaum mukminin melewati jembatan yang dibentangkan di atas punggung neraka jahannam. Nah, Kemudian masih terkait dengan masalah telaga, ada hal yang sangat penting yang perlu untuk kita perhatikan terkait dengan masalah telaga ini, bahwasanya tidak semua orang bisa mendatangi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam kondisi yang berat seperti itu di hari kiamat kelak, ya, di Arasat, di padang-padang hari kiamat, tidak semua orang bisa datang dan minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa riwayat menunjukkan bahwa ada orang-orang yang diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak diperbolehkan untuk mendatanginya dan minum daripadanya. Ada pengusiran yang sifatnya umum, ada yang khusus. Pengusiran yang umum atau penolakan yang umum yaitu yang minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah umatnya. Yang bukan umatnya, maka mereka tidaklah diperkenankan untuk datang kepada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena masing-masing nabi itu punya telaga. Jadi masing-masing umat akan datang kepada telaganya, telaga nabinya masing-masing. Ya. Nah, makanya ketika ada yang diusir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ashabi ashabi, itu adalah sahabatku, itu adalah sahabatku. Artinya selama dia adalah umatku, kenapa diusir? Berarti yang selain umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hukumnya secara umum dia tidak diperkenankan datang kepada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena masing-masing umat diperkenankan mendatangi telaga nabinya masing-masing. Ini pengusiran yang atau penolakan yang sifatnya umum. Ya. Tentunya penolakan ini ada kemanfaatannya atau faedahnya. Yang pertama tentu dalam rangka untuk pemuliaan kepada umat ini, sehingga yang bisa minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah umatnya. Nah. Dan ada pula penolakan yang khusus. Penolakan yang khusus yaitu orang-orang yang tadinya ingin mendatangi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari umatnya, kemudian mereka diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama khilaf, siapakah orang-orang yang dari umat ini? Namun mereka diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud orang-orang yang diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang yang murtad dari kalangan sahabat beliau. Orang-orang yang murtad dari kalangan sahabat beliau dan jumlahnya sedikit sekali. Ya. Artinya bahwa di antara orang-orang yang pernah mendapati masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Nabi, beriman kepada beliau, tetapi kemudian murtad dan mati di atas kemurtadannya, maka dia akan diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak yang seperti ini? Ada. Beberapa yang murtad. Ya, seperti sebagian orang yang pernah beriman, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau, kemudian setelah itu murtad dan beriman kepada Musailamah al-Kadzdzab. Ya. Di antara mereka adalah Rajjal bin Unfuah. Ya. Rajjal bin Unfuah yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa gerahamnya sebesar Uhud di dalam neraka Jahannam. Ya. Rajjal ini seorang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beriman kepada beliau, setelahnya murtad dan beriman kepada Musailamah al-Kadzdzab. Ketika Musailamah al-Kadzdzab ditumpas oleh pasukan Khalid ibn al-Walid, dia ikut berperang di sisi Musailamah al-Kadzdzab, bertempur melawan kaum muslimin, dan dia mati di dalam pertempuran itu dalam keadaan dia murtad dan beriman kepada Musailamah al-Kadzdzab. Nah, orang yang seperti ini ya, ada 1, 2, 3 segelintir manusia dari orang-orang yang pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beriman kepada beliau lantas murtad. Ketika datang kepada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan diusir. Sehingga Nabi menyangka mereka adalah sahabatnya padahal bukan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam pada waktu itu, ashabi ashabi. Itu adalah sahabatku, sahabatku. Dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sungguhnya engkau tidak tahu apa yang telah mereka perbuat setelahmu. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud adalah orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin. Karena mereka itu secara zahirnya seperti sahabat. Tapi mereka menyimpan kekafiran di dalam hatinya kepada Allah dan Rasulnya. Nah. Maka mereka di hari kiamat kelak, ketika ikut bersama kaum mukminin mendatangi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan diusir. Ya. Karena ternyata mereka itu adalah munafikin yang tidak beriman kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya dan syariatnya. Nah. Ada pula yang mengatakan bahwa yang diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah setiap orang yang mengada-ada setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apakah dengan dia murtad dari Islam atau dengan berbuat kemunafikan atau berbuat perkara-perkara bid'ah, hal-hal baru yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pendapat yang benar. Ini pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran. Karena pendapat ini lebih umum, mencakup semua kelompok yang mengada-ada setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang lebih dekat. Jadi bisa yang dimaksud oleh hadis tadi, yaitu orang yang murtad dari Islam, ya, dari kalangan as-sahabah ataupun yang selainnya, dari kalangan orang yang pernah bertemu dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang selainnya, atau demikian pula orang-orang munafik dan orang-orang yang berbuat kebid'ahan di dalam Islam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan lafaz yang umum. Ya, ketika beliau menyatakan tentang orang-orang yang diusir, ashabi ashabi, itu adalah sahabatku. Itu adalah sahabatku, maka dinyatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat, mereka ada-adakan setelahmu. Ya. Ini adalah lafaz yang umum. Apakah dia murtad? Ya, mengada-adakan sesuatu yang selain Islam dalam bentuk kemurtadan, atau yang dalam bentuk kemunafikan, atau yang dalam bentuk bid'ah, maka semuanya akan diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang murtad, orang yang menyimpan kemunafikan, dan orang yang mengada-ada perkara baru di dalam agama Allah azza wa jal, dia tidak akan pernah bisa datang ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pula bisa minum dari telaga beliau alaihi salatu wassalam. ya mereka akan diusir dan akan dikatakan innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, engkau tidak tahu apa yang telah mereka ada-adakan setelahmu. Nah, jadi tiga kelompok ini, ya, orang yang murtad, munafik, dan juga mubtadi', ya, apakah al-khawarij atau ar-rawafid atau al-mu'tazilah atau yang lainnya. Ya, mereka tidak akan minum dari telaga, tidak akan mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak akan minum daripadanya. Oleh karena itu ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, agar kita bisa masuk mendatangi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan minum dari telaga beliau, yang barang siapa minum dari telaga itu maka dia tidak akan pernah merasakan kehausan selamanya, maka hendaklah kita menjadi orang-orang yang istiqamah di atas agama ini. Istiqamah di atas kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghindari perkara-perkara kekafiran, kemurtadan, kesyirikan. Yang kedua, hindari perkara-perkara kemunafikan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena an-nifaq tidak ada pada diri para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hindari perkara-perkara muhdats. Hindari perkara-perkara muhdats, mengada-ada di dalam agama Allah azza wa jalla. Nah, istiqamah di atas agamanya, di atas kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian mengenai ahlul bidah yang menolak tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-Mu'tazilah, karena mereka mengukur dalil-dalil Al-Kitab As-Sunnah ala aqlihim atau ala uqulihim, mereka mengukurnya dengan rasio-rasio mereka, akal-akal logika mereka. Menurut mereka, ya, mereka tidak bisa mencerna dengan akal logikanya ada telaga di hari kiamat kelak. Bagaimana akan ada telaga? Sehingga mereka mengingkari tentang masalah telaga, tentang masalah timbangan, tentang masalah jembatan. Ya. Meskipun hadisnya mutawatir, karena tidak sesuai dengan akal logika mereka. Jelas pendapat mereka ini adalah pendapat batil, ya, yang mengingkari kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Adapun al-khawarij war-rawafid, orang-orang rafidah, justru mereka menggunakan hadis-hadis tentang telaga ini untuk menunjukkan kafirnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka kafirkan secara umum, secara mayoritas, kecuali hanya segelintir seperti Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan bin Ali dan Al-Husain adiknya. Ya. Karena dalam hadis ini dinyatakan bahwa orang-orang yang diusir itu adalah sahabat beliau. Ashabi. Kata Nabi, itu adalah sahabatku. Tapi tetap diusir, menunjukkan bahwa mereka murtad setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dinyatakan atau dijawab kepada Nabi alaihi salatu wassalam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, karena engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Coba lihat bagaimana mereka mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru dengan menggunakan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawabannya? Ya, sekarang ini kan sedang marak isu Syiah. Ya. Di mana mereka mengepakkan sayapnya ke berbagai pelosok negeri. Orang-orang yang tidak mengerti tentang trik-trik mereka dan syubhat-syubhat mereka, mereka akan sesatkan dengan mudahnya, dengan gampangnya, bahkan dengan menggunakan riwayat-riwayat sunnah yang seperti ini. Ya. Ini kan bahaya. Coba lihat. Dalam hadis sendiri, ya, para sahabat itu dikafirkan. Ya, mereka tidak diperkenankan datang ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka datang, Rasulullah membelanya. Ashabi, ashabi, itu para sahabatku, itu para sahabatku. Bukan dengan lafaz satu, bukan sahibi, sahibi, bukan. Ashabi, ashabi, itu adalah para sahabatku. Ya. Kemudian dijawab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah. Karena mereka murtad, kata orang-orang Syiah Rafidhah. Apa jawabannya? Jangan hanya benci Syiah saja. Mereka pakai dalil. Ya. Nah, ini butuhnya belajar. Ya, butuhnya kenapa kita harus belajar. Mereka itu pinter. Ya, mereka itu punya orang-orang khusus yang belajar tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara dalam, detail, sungguh-sungguh, serius. Mereka mempelajarinya itu dengan kucuran dana, dengan segala daya upaya dan kemampuan. Dipilih orang-orang cerdas, jenius untuk mempelajarinya. Dalam rangka mengacaukan Islam dan kaum muslimin. Oleh karena itu kita harus belajar. Ya. Maka jawabannya, barakallahu fikum, mengenai pendapat orang-orang khawarij ataupun rafidah ini yang mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW dengan riwayat-riwayat tentang telaga. Yang pertama adalah bahwasanya dalam riwayat-riwayat itu disebutkan dengan lafaz, ya, ada yang datang dengan lafaz usayhabi dengan bentuk kata tasghir dari ashab usayhabi, ya, artinya segelintir dari sahabatku, sekumpulan kecil. Nah, sementara mereka orang-orang khawarij ataupun Syiah Rafidhah mengkafirkan keumuman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jumlah besar kecuali hanya Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait seperti Al-Hasan dan Al-Husain. Bertentangan dengan riwayat-riwayat ini tadi. Riwayat-riwayat ini tadi menunjukkan hanya segelintir orang. Berarti yang dimaksud bukan para sahabat, tapi orang-orang yang pernah bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, kemudian mereka murtad. Seperti Rajjal bin Unfuah yang telah kita sebutkan tadi. Itu jumlahnya hanya segelintir. Ya, segelintir manusia. Bukan yang dimaksud para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum. Ya. Nah, juga datang dalam sebagian riwayat dengan lafaz fayuzadu qaumun an haudhi. Lantas ada satu kaum yang diusir dari telagaku. Kalau dikatakan bahwa umat ini datang ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya ada satu kaum, berarti menunjukkan jumlahnya hanya sedikit. Dan itu tidak mungkin para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada yang lebih mulia di tengah-tengah umat ini melainkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, menunjukkan bahwa hanya segelintir manusia, jumlahnya sedikit sekali. Baik. Kemudian bantahan yang kedua bahwa bagaimana mungkin mereka berhujjah dengan hadis-hadis tentang telaga yang datang dari 50, bahkan sebagian ulama mengatakan sampai 80 sahabat yang meriwayatkannya. Kalau memang mereka mengkafirkan para sahabat itu, kenapa mereka berhujjah dengan riwayatnya? Paham? Sekarang yang meriwayatkan hadis-hadis tentang telaga itu adalah banyak dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya bahkan ada yang mengatakan 50, ada yang mengatakan 80. Sampai jumlah 80 orang. kalau memang mereka mengkafirkan sahabat-sahabat Rasulullah kecuali Ali bin Abi Thalib dan Al-Hasan serta Al-Husain, sedangkan yang lainnya kafir, kenapa mereka berhujjah dengan riwayatnya? Bukankah mereka yang meriwayatkan tentang telaga-telaga tersebut? Bukankah mereka yang meriwayatkan tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini adalah kontradiktif. Mereka berhujjah dengan riwayatnya, sementara mereka mengkafirkan para sahabat itu. Apakah riwayat orang yang kafir, murtad, diterima riwayatnya? Ya. Semua orang akan mengatakan tidak. Riwayat seorang kafir dan murtad tidak diterima. Ya. Karena orang kafir itu tidak ada kepercayaan di dalamnya. Tidak ada kepercayaan di dalamnya. Sehingga dalam ilmu hadis, seorang yang kafir, la tuqbal syahadatuhu, laisa bi'adl. Dia bukan seorang yang bisa dipercaya. Tidak diterima persaksiannya. Nah. Jadi ini adalah kontradiktif, ya. Di mana mereka menggunakan hadis-hadis tentang telaga, sementara yang meriwayatkannya adalah orang-orang yang mereka kafirkan. Kalau mereka mengatakan bahwa yang dilihat bukan dari sisi bahwa yang meriwayatkannya adalah orang-orang yang kami kafirkan, kami tidak ragu akan kekafiran mereka, tetapi kami menerima riwayatnya dari sisi bahwa yang meriwayatkannya itu banyak, sehingga tidak mungkin dusta, meskipun mereka adalah orang-orang yang kami kafirkan. Tapi karena jumlahnya banyak, bisa jadi benar. Nah, kalau mereka mengatakan demikian, kita jawab, kenapa para sahabat yang jumlahnya banyak itu mau meriwayatkan riwayat-riwayat yang di dalamnya ada pengkafiran mereka? Ya. Kenapa mereka riwayatkan hadis-hadis tentang telaga yang di dalamnya ada pengkafiran mereka? Itu tidak mungkin. Ya. Dan kalau mereka meriwayatkan, yang menunjukkan mereka tahu kandungannya. Dan para sahabat itu bukanlah orang-orang hina. Di dalam sejarahnya mereka tidak pernah bahkan menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal-hal yang lebih ringan daripada ini. Ya. Bahkan mereka berupaya untuk mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam sampai dalam hal-hal yang sangat kecil sekalipun. Dan itu banyak di dalam riwayat-riwayat sunnah. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ahlul batil menggunakan dalil bukan pada tempatnya. Maka sering seperti apa yang kita katakan, bahwa bukan yang penting itu ada dalilnya. Kalau masalah apakah ini ada dalilnya atau tidak, maka ahlul batil juga bisa mendatangkan dalil dalam pendapat mereka. Maka seorang ahlul haq untuk mencari kebenaran melihat dua sisi. Pertama, adakah dalilnya? Jika ada dalilnya, yang kedua, benarkah pendalilannya, penempatannya? Karena ini yang akan membedakan ahlus sunnah dengan ahlul bidah, ahlul haq dengan ahlul batil. Nah, sehingga al-haq akan diketahui dalam wujud yang benar, dan al-batil juga akan diketahui kebatilannya. Nah, ini masalah telaga. Kemudian masalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena dia adalah perkara ghaib, tentu tidak bisa kita serupakan dengan telaga yang ada di dunia ini. Maknanya kita mengerti, tapi hakikatnya wallahu a'lam bisorab, seperti perkara-perkara gaib yang lainnya. Maknanya kita mengerti, al-haud artinya adalah telaga. Dikatakan ada bejananya, demikian dan demikian, airnya demikian dan demikian, luasnya demikian dan demikian. Kita mengerti semua maknanya. Tapi hakikatnya, wallahu'alam, bisawab, karena kita tidak pernah melihat, tidak pernah menyaksikan, hakikat yang sebenarnya, ini adalah perkara gaib, yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jal, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang hanya beriman kepada perkara-perkara ghaib. Percaya kepada perkara-perkara ghaib selama itu datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ini mengenai telaga. Kemudian wal imanu bi'adzabil qabr. Demikian pula masalah beriman dengan azab kubur. Masalah beriman dengan azab kubur pertama, masalah yang terkait dengan azab dan kenikmatan kubur ini adalah perkara yang datangnya di dalam kitabullah, sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan disepakati oleh ahlus sunnati wal jamaah. Ini adalah masalah penting yang dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah, karena melihat kepada beberapa sisi. Seperti yang tadi kita sebutkan bahwa dibahas dalam masalah-masalah akidah atau di dalam kitab-kitab akidah, pertama karena masalah ini adalah masalah ghaib yang tentu cakupannya adalah perkara akidah yang harus diyakini, diimani. Tidak bisa dibuktikan dengan panca indera. Ini adalah perkara gaib, hanya dibutuhkan keimanan. Tidak bisa dibuktikan dengan penelitian, penemuan, ataupun panca indera. Cukup dengan diimani. Bukti kita beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hal yang kedua, bahwa dalil-dalil dalam masalah ini, baik dari Al-Quran ataupun Sunnah, menunjukkan bahwa ini adalah mutawatir. Dalil-dalil tentang keberadaannya adalah mutawatir. Sehingga kita harus pasrah kepada dalil-dalil itu dan menerimanya, tidak boleh menolaknya. Dan ini adalah prinsip keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah pada setiap perkara yang ada dalilnya di dalam kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak usahkan yang mutawatir, yang ahad saja, yang riwayatnya hanya 1, 2, 3, 4, ya, yang hanya sedikit, diimani oleh Ahlus Sunnah. Apalagi yang pendalilannya mutawatir dalam jumlah yang banyak, yang memberikan keyakinan pasti, baik dari kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian hal yang ketiga, karena di sana ada orang-orang dari kalangan ahlul bidah yang menentang kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengingkarinya aslan, ya. Pada dasarnya tidaklah beriman sama sekali tentang adanya azab dan nikmat kubur. Ada pula yang mentakwilkannya. Baik. Insyaallah kita lanjutkan masalah ini ba'da dzuhur. Ya, setelah kita istirahat sebentar, insyaallah kita mulai seperti biasanya, yaitu pada pukul 1. Ya. 6. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.